Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang pahala besar mendamaikan dua pihak yang bertikai. Al-islah bainan nas. Pahalanya besar karena resikonya juga besar. Masuk pada pertikaian orang, perselisihan orang itu tidak mudah. Membutuhkan ilmu agar bisa adil. Membutuhkan ikhlas. Dan membutuhkan kesabaran yang panjang. Seorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan bisa melerai. Karena dia akan mengatakan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Sehingga dia tidak akan bisa adil. Artinya dia berdosa. Yang kedua, seorang yang tidak ikhlas akan merugi. Karena orang yang melerai pihak-pihak yang bertikai ini akan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan akan berdampak pada modal yang ketiga, yaitu kesabaran. Tidak akan mungkin sabar. Yang harusnya dia jadi wasit, wasit itu penengah, ya, wasato, wasito, di kita wasit, penengah. Malah jadi striker, ya, ikut-ikutan berat sebelah, ikut memprovokasi, merangkap, tidak hanya jadi striker tapi jadi supporter sekalian, memanas-manasi sehingga tidak menjadi redam, malah tambah parah, malah tambah parah. Naam, dalam hadis disebutkan ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Melerai dengan adil di antara dua pihak yang bertikai adalah sedekah. Dan sedekah itu disesuaikan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, jangan maju. Nanti kita bisa remuk. Nanti kita bisa hancur. Ditonjok kanan, ditonjok kiri. Ada suami, istri sedang bertikai. Kita tidak punya ilmu, kita tidak punya sabar, kita tidak punya ikhlas. Masuk pada pertikaian tersebut, bukannya kita bersedekah dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, malah justru kita yang mendapatkan ya kerugian demi kerugian. Bisa dipahami ya? Nah, ini amalannya orang besar ini. Amalannya orang besar, maka pahalanya besar. Maka pahalanya besar. Harus yang berani, harus yang ikhlas, harus yang punya ilmu, ya. Tidak harus ulama, tapi kalau itu ulama apalagi kibar akan lebih sabar. Akan lebih apa? Sabar. Qala Imamun Nawawi alaihi rahmatullah wa an ummi kulthumin binti Uqbah bin Abi Mu'aytin radhiyallahu anha. Hadis kita di malam kali ini pada bab adalah dari Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayt radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal kadzabu Allazi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Muttafaqun alaih. Tidaklah disebut pendusta orang yang mendamaikan perselisihan di tengah manusia, sehingga dengan ucapannya menumbuhkan kebaikan, atau dia mengucapkan sesuatu yang lebih baik. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslimin ziyadah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, qalat wa lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalas. Ummu Kulthum dalam riwayat Muslim disebutkan mengatakan, aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada sesuatu untuk berdusta kecuali pada tiga hal. Yang pertama, al-harba wal-islah bainan nas wa hadits ar-rajuli imra'atahu wa hadits al-mar'ati zaujaha. Ini perlu dijelaskan ya, jangan salah paham ya. Nah, satu dalam peperangan, dua dalam rangka mendamaikan pertikaian, tiga suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali terus menyampaikan keutamaan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Karena bagaimanapun musuh kita itu iblis dan bala tentaranya. Adapun sesama Bani Adam dalam kerenggangan, dalam perselisihan, dalam pertikaian, semaksimal mungkin kalau memang bisa didamaikan, didamaikan. Tapi kalau pertikaian yang salah satunya sudah jadi setan yang enggak bisa didamaikan, ya. Nah, enggak mungkin kan? Ini orang baik, pernah punya hubungan, terus yang satunya sudah jadi setan, ya enggak mungkin kita damaikan. Kita tidak tamayyur, tidak melembek, tidak naam mencampur antara al-haq dan al-batil. Selama itu masih bisa ditoleransi, maka lebih baik apa? Diislah. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair." Perdamaian antara suami dan istri yang terjadi pertikaian itu lebih baik. Wa uhdharatil anfusush-shuh. Dan jiwa-jiwa manusia itu ditabiatkan egois. Ditabiatkan apa? Egois. Seringnya suaminya egois atau istrinya egois. Tapi kalau misal sudah diusahakan, dilihat, ditimbang, ditakar, perceraian lebih baik, maka perceraian juga dibolehkan sebagai solusi. Ya. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Maka ditahan untuk tetap menjadi suami istri dengan baik, atau dilepas dengan ihsan. Dengan apa? Ihsan. Ketika pertemuan suami dan istri ini masih memunculkan ibadat, berarti kan masih bisa. Tapi kalau sudah memunculkan dosa dan dosa, suaminya jadi dosa atau istrinya jadi dosa, nah, maslahat pernikahan tidak terwujud, maka Islam juga tidak memaksakan. Islam juga tidak memaksakan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyampaikan bahwa apabila ya seseorang menginginkan perdamaian, dia ingin masuk mendamaikan dua pihak di tengah manusia yang sedang bertikai, kemudian dia mengatakan kepada pihak A misalnya, fulan yang sedang bermusuhan dengan kamu itu ya, itu memujimu ya, mencintaimu, mendoakan kebaikan untukmu ya, maka ini tidak mengapa, Tapi para ulama, ini perhatikan baik-baik, enggak boleh ngantuk pokoknya, ya. Jangan sampai kajiannya membolehkan dusta, gitu kan bahaya banget nanti kalau salah paham. Ya. Ulama silang pendapat. Apakah boleh dalam tiga bab ini, perang, mendamaikan pertikaian, suami dengan istrinya, itu dusta dengan terang-terangan, atau yang dimaksud dalam bab ini adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang diplomatis, ataupun maksudnya A, tapi bahasanya pakai bahasa cabang. Pakai bahasa apa? Cabang, misalnya begini. Si Tony dengan si Tono sedang ada perselisihan, ya. Kita bilang ke Tony, Pak Tony, si Tono itu ya selalu mendoakan setiap muslim yang rajin sholat gitu loh. Padahal si Tony ini rajin sholat gitu. Nah, jadi Tono itu mendoakan terus orang-orang yang sholat, ya kan? Orang-orang yang semisal antum ini kalau dia tahu sebenarnya pasti juga apa? Senang, mencintai gitu kan. Dia tidak mengatakan si Tono memuji Tony, enggak. Tapi dia mengatakan kalau seandainya dia mengerti apa yang ada padamu, saya yakin dia akan mendoakanmu, mencintaimu gitu ya. Kan sedikit banyak membuat adem. Buat apa? Adem. Bohong enggak? Enggak bohong. Dusta juga enggak. Tapi diplomatis. Nah, barakallahu fikum. Ini. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam doa tasyahud. Ya, kalau kita doa tasyahud kan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya. Keselamatan untuk kita dan hamba-hamba yang soleh. Nah, ya si Tono kan jelas baca itu kan? Si Tono jelas baca itu. Nah, si Tony kan masih soleh, walaupun ada kerenggangan dengan si Tono tadi, Toninya masih soleh. Sehingga kalimat itu kan tidak bohong juga. Ya pasti si Tono itu baca itu, kalau nggak baca itu ya nggak sah kan sholatnya. Iya, dia doa kok, doain kamu kayak gitu. Dia doain kamu, dia juga sayang sama kamu, cinta sama kamu, sudahlah diakhiri, ya diakhiri. Jangan sedikit-sedikit tak tuntut di akhirat. Iya kalau menang. Sok-sokan aja, ya. Iya kalau nanti kalah, ya. Nah, begitu adu data kalah, bingung. Barakallahu fikum. Seringkali manusia itu seperti itu. Peradilan akhirat dikira mudah. Peradilan akhirat itu justru, detail, ya. Jangankan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Antara penduduk surga saja itu akan diadili dengan detail agar supaya ketika orang itu masuk surga benar-benar enggak ada penyakit hati lagi. Jadi kalau sudah melewati sirat, jembatan di atas jahanam itu nanti ditaruh di kontoroh. Namanya kontoroh namanya. Nah, di situ itu nanti diadakan kisos sesama penduduk surga. Sesama penduduk surga itu agar supaya ketika masuk surga nanti hatinya udah pada bersih semuanya, udah enggak ada dendam. Sudah enggak ada dendam. Sehingga menikmati surga 100% nikmat. 100% apa? Nikmat. Ini. Artinya kalau ada pertikaian, kita bisa melakukan negosiasi, perbaikan, ya, upayakan terlebih dahulu. Naam. Nabi Ibrahim ini ya. Nabi Ibrahim kan ketika didatangi oleh manusia agar mengkonfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diadakan peradilan, diputuskan perkara pada yaumul mahsyar, uzurnya Nabi Ibrahim itu apa? Aku telah berdusta 3 kali dusta. Padahal kalau kita lihat bukan dusta itu. Ketika ditanya oleh raja yang jahat, ini siapa Sarah ini? Saudariku. Dusta enggak Nabi Ibrahim? Enggak, istri ya saudari kita, masa musuh kita. Ya kan? Ini saudariku. Beliau tidak mengatakan ini, nam istriku. Nah, Demikian pula dia beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam inni saqim ketika diajak acara enam acara desa lah budaya yang mengandung kesyirikan. Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, aku sedang sakit. Maksudnya sakit hati, ya, melihat kesyirikan yang kalian kerjakan itu saya sakit hati. Bohong apa enggak? Enggak bohong. Ya, enam. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Wa ala kulli hal fal insan al muslih yang bagilahu ayataharraza minal kadzib. Sebisa mungkin orang yang ingin mendamaikan dua belah pihak yang sedang bersih tegang menghindari dusta. Menghindari apa? Dusta. Jangan pakai hal-hal yang nyerempet dusta. Ya. Ini loh, ada fatwa dari ulama. Ini loh, ada fatwa dari ulama untuk fitnah seperti ini, gitu misalnya ya. Nah, dia kan ngomong bukan fatwa ini bukan fatwa baru memang. Dan juga bukan spesifikasi khusus untuk fitnah ini. Untuk kejadian yang terbaru ini enggak. Tapi dia mengatakan ini ada fatwa ulama kibar. Ini kan nyerempet-nyerempet, ya enggak? Ternyata ini adalah fatwanya ulama untuk ya orang Jerman pada tahun ini, tahun itu. Namanya fatwa enggak mungkin jelek gitu kan, enggak mungkin jelek. Tapi kan untuk mengatakan kasus ini sama dengan kasus di Jerman, 100% plek. Itu kan haknya ulama, bukan haknya kita untuk mengatakan ini fatwa ini sama berlaku untuk fitnah ini. Ya. Nah, untuk kemudian dijual atau dijajakan, disebarluaskan bahwa sudah turun fatwa ulama. Kan ini barakallahu fikum, walaupun tujuannya ingin mendamaikan, tujuannya kebaikan, tujuan enggak pernah kita masalahkan. Tapi cara tetap usahakan jangan sampai apa? Berdusta. Lebih baik kan dia mengatakan ini ada fatwa. Langsung aja ini ada fatwa untuk dari Asy-Syaikh Rabi, dari Asy-Syaikh Ubaid misalnya untuk ikhwanuna salafiyin di Jerman atau di mana. Mudah-mudahan bisa menjadi faedah untuk kita bersama dibacakan. Itu kan lebih adem. Jelas kan? Lebih jelas, lebih transparan. Lebih apa? Lebih transparan. Naam. Wa idza kana wala budda falyata'awwal. Kalau memang ya mendamaikan itu harus menggunakan hal-hal yang sedikit ditutupi, maka jangan sampai dusta tapi. Jangan sampai apa? Berdusta. Pakai cara-cara yang tadi, yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan. Pakai kalimat-kalimat yang umum. Pakai kalimat-kalimat yang umum. Tapi hukum aslinya apa tadi? Jangan sampai berdusta. Jangan sampai apa? Berdusta. Maka saya katakan, mendamaikan dua belah pihak itu apa? Berat. Nanti kalau kita enggak pandai, terus akhirnya apa bisa dibilang terlalu polos ya, tapi dia tidak punya siasat untuk mendamaikan. Kok ngerti si Tono ngomong kayak gitu karo antum apa ya, tambah kesel malah, ya enggak? Kita ngomong ke Tony, Ton ini loh si Tono ngomong kayak gini, udah saya cuplik nih, memang sekoma-komanya juga nih tak kasihkan antum, malah jadi adu domba. Enggak jadi adu domba, nanti ini lempar ke sini, lempar ke sini. Adu domba itu ya, disadari dan tidak disadari tetap namanya adu domba. Jadi jangan pernah kita berpikir namanya adu domba itu harus kita sadar sedang mengadu domba. Ketidakahlian kita mendamaikan dua belah pihak yang tidak terasa ternyata kita menukil ya, tidak hati-hati, kan kita harus tahu, oh ucapan ini jangan disampaikan dulu ke sana ya. Kalau disampaikan ke sana ya buyar ya. Ucapan ini dipilih dulu. Belum saatnya dia mendengar kan gitu. Itu harus bijak. Harus bijak. Kalau enggak bijak, enggak punya pengalaman, enggak punya ilmu, enggak punya kesabaran, ya. Biar jelas, biar transparan. Bot sini. Ya udah, hancur sekalian. Hancur sekalian yang tadinya niatnya ini mendamaikan tapi jadinya apa? jadinya mengadu domba, malah kita dosanya jadi banyak. Dosanya jadi banyak. Maunya tadinya sedekah, malah utang. Ya, tadinya mau sedekah, malah jadi hutang. Naam. Demikian. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW, ini ada faedah lain ya. Nabi SAW, biasanya kalau mengajak tempur para sahabat itu, warra bi ghairiha. Nabi SAW selalu mencari arah untuk menutupi arah sebenarnya. Nabi bohong? Enggak bohong. Ya, namanya orang mau perang kan pasti dimata-matai, ada intelijen. Beliau SAW kalau mau musuhnya misalnya di timur, beliau itu ke selatan apa ke utara, bahkan kadang ke barat. Ya, nanti kalau sudah agak jauh baru muter. Baru apa? Baru muter. Naam. Maka enggak mungkin dalam perang kok terlalu jujur kan enggak mungkin kan? Besok akan saya serang kayak gitu. Ya, ketahuan kan udah siapan, persiapan ya. Persiapan. Justru jelimur, ya apa? Jelimur mencari mengalihkan naam fokus, mengalihkan fokus. Amma lafzul tsani fa fihi ziyadah 'anil islah bainan nas, ya. Pada lafaz Imam Muslim ada tambahan bolehnya kita tauriyah atau melakukan ucapan-ucapan yang diplomatis tadi, kalau bisa jujur, tapi kalau memang harus ya diplomatis lah, begitu. Ada tambahan untuk peperangan. Untuk apa? Peperangan. Nabi SAW pernah melakukan itu. Jadi Nabi dengan Abu Bakar ya melewati orang tua. Beliau sedang belusukan, bahasa kita ya, sedang belusukan mencari informasi. Beliau sama Abu Bakar langsung terus ketemu orang tua. Ketemu orang tua tanya, Mbah, ngerti nggak informasi pasukan Madinah, ya, dan informasi pasukan Mekah. Beliau seakan-akan pihak ketiga gitu, seakan-akan pihak ketiga Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mau jawab untuk informasi keduanya. Tapi nanti saya juga perlu tanya, antum ini siapa, di pihak mana gitu, kata orang tua itu. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ya nanti kalau jenengan sudah ngasih informasi, nanti saya informasikan juga. Ya. Nah, akhirnya orang tua ini cerita, ya, pasukan Mekah menurut berita yang sampai ke telinga saya berjalan pada tanggal ini. Kalau memang benar, berarti pasukan Mekah itu sudah sampai dekat Badr. Sudah sampai dekat apa? Badr. Dan menurut informasi yang masuk kepada saya, pasukan Madinah itu mulai bergerak pada tanggal ini. Jadi kalau misalnya betul itu berita itu, perkiraan saya sudah sampai tempat dekat Badr. Persis dengan apa yang terjadi. Prediksi orang tua itu persis. Jadi memang Nabi alaihi salatu wasalam pasukannya sesuai yang disebut beliau ini. Sudah sampai situ. Berarti kan untuk kemudian beliau mendeteksi, berarti pasukan Mekah itu juga sampai sana. Betul, ya. Kemudian orang tua itu berkata, giliran kamu, sampaikan kepada saya, kamu ini dari mana? Nabi SAW menjawab, minal ma'. Nabi SAW mengatakan, saya dari air. Gitu. Saya dari air. Terus pergi, enggak melanjutkan omongan. Orang tuanya bingung, air mana ya, kan itu, ya sampai mereka nebak. Nabi bohong nggak? Nggak bohong. Memang manusia kan dari air mani, ya nggak? Memang manusia kan dari air mani semuanya. Iya, saya dari air. Ya memang dari air. Barakallahu fikum. Dalam peperangan, dalam apa? Peperangan. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Ya. Jadi al harbu khida'. Yang dalam peperangan itu harus pintar melakukan apa? Siasat. Dalam melakukan apa? Siasat. Nah. Tapi kalau sedang berselisih dengan saudaranya, itu jangan dianggap perang gitu loh. Jadi siasat gila ya. Siasat. Lalu antum sama saudara antum kok dianggap musuh orang kafir? Ya, sehingga kamu jadi seperti munafikin, berdusta, fajir, wa idza khosoma fajaro, apabila terjadi perselisihan, mukhosoma, engkau berbuat fajir, melampaui batas, zalim. Ya, kamu dengan saudara kamu itu ketika terjadi perselisihan, jangan memposisikan kamu muslimin, saudaramu kafirin, gitu loh. Jangan, sama-sama muslim, sama-sama muslim, ya. Lakukan pembenahan, lakukan apa? Pembenahan dengan menurunkan egois masing-masing, kemudian apa haknya yang bisa dikalahkan, ya kita kalahkan, yang sana juga akan mengalahkan, sehingga akan ada pertemuan. Ya, memang kalau sama-sama egois ya, jual beli aja nggak bakal apa? Nggak bakal deal, ya. Maunya berapa? 56 juta. Terus kamu saya 53, ya. Udah enggak mau naik, enggak mau turun, ya udah bubar kan? Pasti bubar. Ya. Sama pertikaian tuh kalau alot, perselisihan tuh kalau alot enggak ada niat untuk menggugurkan sebagian haknya, ya enggak bakal bisa selesai. Enggak bakal bisa selesai. Maka orang yang menjadi duta, ya artinya orang yang menjadi jubir, juru bicaranya A atau B, itu harus memahamkan dulu sama ini, sama orang yang bersangkutan. Saya mau jadi jubirnya kamu ya, tapi kamu harus tahu, kita akan sampai pada titik kesepakatan kalau kita nanti punya apa? Punya kesediaan untuk merendah ataupun tidak terlalu kencang. Ya, dua-duanya harus seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan adanya dua pihak suami istri yang sedang bermasalah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah untuk saling bernegosiasi, ya, utusan dari keluarga suami atau keluarga istri yang bijak. Kalau bapak keemosian ya jangan bapaknya, gitu loh. Kalau pamannya emosian ya jangan pamannya. Kalau kakaknya emosian ya jangan kakaknya. Cari yang bijak. Cari yang apa? Yang bijak. Nah, karena orang yang bijak itu bisa jauh pandangannya. Nah, kalau yang ngertinya saya harga dirinya diinjak-injak kayak gitu, tok ya rampung. Ya, mendingan gak usah ada perdamaian. Mending perang. Mending apa? Perang. Tapi ya jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Nah, jangan ketika kita berselisih dengan saudara kita, kita anggap kita muslim, dia kafir, akhirnya peperangan. Tapi apa? Perselisihan, kerenggangan yang bisa disembuhkan insya Allah, ya. Nah, bisa disembuhkan. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian saling berselisih, ya, sehingga kalian akan gagal dan kekuatan kalian akan hilang. Kekuatan kalian akan hilang. Ini takmir Masjid Ar-Royan nih. Kalau saling berselisih, ya, rapat berselisih, apa-apa berselisih, ya. Nah, kekuatannya hilang enggak? Hilang. Ya, kekuatannya hilang karena masing-masingnya seperti mau kampanye. Ya, programku yang lebih baik, programku yang lebih baik. Kalau mau kampanye jangan jadi takmir. Ya, kalau mau kampanye jangan jadi apa? Takmir. Nah, nanti kekuatan visi dan misi masjid ini memfasilitasi muslimin untuk ibadah mereka, manfaat mereka, nanti tidak tajam. Tidak apa? Tidak tajam. Seperti itu. Wa tadhhabu rihukum. Demikian pula para pedagang juga demikian. Kalau saling berselisih, apa yang terjadi? Tumpul, nantinya tumpul. Tapi kalau saling bersatu, nah, terjadi apa? Manfaat dan manfaat, ya. Kamu punya ini enggak? Enggak punya. Oh, ambil punya saya. Ambil saya dulu. Kan gitu kan? Enak gitu loh. Enak. Tapi kalau tidak terjadi kekompakan, tanazur, jadinya apa? Ya udah bunuh-bunuhan, ya. Bunuh-bunuhan. Naam. Barakallahu fikum. Wal kadzib fil harbi huwa aidan naw'un min at-tawriyah. Misal ayyakula lil adu inna warai junudan azimatan wa ma asbaha dhalik minal asya allati yurahib bihal a'da. Misal kita mengatakan kepada musuh, di belakangku ada pasukan besar, ya. Belakang tapi belakang jauh banget sana, maksudnya di Madinah gitu. Ya. Ini tidak mengapa, ya. Nah. Pernah itu ada orang cerita ke saya itu pada saat beliau itu berjihad, ya. Beliau pada saat itu cuma berdua tok di tengah hutan, ada gubuk, ya. Terus dia lihat, kok ada gambar Yesusnya gede banget, ya. Wah, ini jelas gubuk Kristen ini. Nggak mungkin gubuk Islam, ya kan. Nah, mereka berdua sepakat, udah kita lari aja, mobat mabit, teriak-teriak, serang, gitu aja kan. Jadi kelihatannya kayak besar, banyak gitu loh. Cuma dua orang. Nah, alhamdulillah. Ya memang seperti itu kan. Ya, bagaimana agar musuh itu berpikir bahwa kita banyak, kita kuat. Maka di antara syariat ittiba ini, ketika tawaf pundak bagian kanan itu dibuka, itu kan memperlihatkan kufar Quraisy bahwa muslimin kuat. Ya, tidak letih dan tidak terkena demamnya kota Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan memerintahkan 3 putaran pertama Ka'bah lari jalan cepat kecil gitu, ramal, ya. Itu kan untuk memperlihatkan bahwa kami muslimin kuat. Muslimin apa? Kuat. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya urat saraf, ya. Taktik saja. Karena orang-orang Quraisy pada naik bukit sambil ngeliatin, ya. Pada posisi Ka'bah yang ketutup, Rasulullah memerintahkan untuk apa? Sallallahu alaihi wasallam jalan. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat untuk memerintahkan pada putaran semuanya itu, 7 itu, agak cepat. Cuman Nabi alaihi salatu wasallam sayang kepada para sahabat, illal ibqa'u alaihim. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kesempatan nafas. Kesempatan apa? Nafas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taktik ya taktik, tapi jangan bunuh temannya sendiri. Nanti taktik malah kelelahan, malah barakallahu fikum pada pingsan semua, kan bahaya. Enggak jadi taktik, malah diguyu, ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan apa yang tampak pada muslimin berpengaruh sekali pada kafirin, mental-mental mereka. Usama bin Zaid ketika tidak jadi ditarik dengan pasukannya dan kebetulan menang, itu kan memberikan efek bahwa ternyata muslimin tanpa nabinya pun kuat. Tanpa nabinya pun apa? Kuat, ya. Kalau itu memang bukan taktiknya Abu Bakar, bukan radhiyallahu taala anhu, tapi ketundukan Abu Bakar pada syariat. Ya, ketika Nabi mengutus Usama bin Zaid pasti dengan wahyu. Ya kan? Dengan wahyu. Ketika menarik Usama bin Zaid dengan ra'yu, dengan pendapat. Beliau tidak mau membenturkan ra'yu dengan wahyu. Ya. Nah, tidak mau membenturkan ra'yu dengan wahyu. Ya, nah, itu contoh baik. Di akhir-akhir zaman seperti kita ini, banyak yang lebih percaya pendapat daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah genting banget ini. Tapi wahyunya begini. Ya. Wah, ini muslimin termakan apa? Logika-logika mereka. Yang wajib adalah mengikuti apa? Wahyu. Sehingga begitu Abu Bakar memilih wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus Usama dan tidak menariknya, barokah. Ketika mereka pulang, ternyata orang-orang kafir yang tadinya mau murtad enggak jadi. Ternyata enggak ada nabinya pun kuat. Ternyata tidak ada nabinya pun apa? Kuat. Nah. Barakallahu fikum. Itu diamalkan juga dalam peperangan oleh para sahabat, ya. Pada saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kan 3.000 sahabat lawan 200.000. Berarti berapa itu? 3.000 lawan 200.000. Satu orang kebagian berapa? 7. 1 lawan 7. Nah, beliau ketika Ja'far udah meninggal, Abdullah ibn Rawahah meninggal, kemudian Zaid ibn Harithah juga meninggal, besoknya kan terus diganti Khalid. Khalid menggunakan yang kemarin di kanan ditaruh di kiri, yang kemarin di kiri taruh di kanan, yang kemarin di belakang ditaruh di depan. Jadi pasukan itu melihat, wah anyar, gitu ya. Ini orang baru. Nah, dan Khalidnya mundur, mundur, mundur, mundur, tidak maju. Enggak mungkin 3.000 lawan 200 kok maju, kan enggak mungkin. Mundur, mundur, mundur, ya. Mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan jangan-jangan pasukan kecil ini sengaja mundur-mundur-mundur, nanti sampai gurun pasir kita dicaplok gitu. Akhirnya mereka berhenti, ya. Dari 3.000 itu kurang lebih yang gugur 12 orang. Kalau di tempatnya orang kafirnya enggak hitungan, ya. Enggak hitungan banyak. Nah, barakallahu fikum. Ini. Jadi, adapun yang ketiga, fahiya ayyuhaditsa rajulu zaujatahu wa tuhaddithul mar'atu zaujaha. Perbincangan antara suami dan istri. Ya, satu pada pertikaian ya, dua pada peperangan, tiga pada perbincangan suami dan istri. Ya, barakallahu fikum. Misal istri bilang, "Bi, pah ya, makanannya enak apa enggak ini?" gitu. Ya masuk ya. Masuk, masuk. Ya, masuk dalam nominasi ter-Emily. Ya. Eliminasi ya. Tapi dia bilangnya masuk ya. Padahal asin banget ya. Ini kayaknya enggak pas banget ya. Gaduh-gaduh enggak jelas manis ya ada. Ya ininya juga ada, cuman ketika istrinya bilang ya, enak enggak, Bi? Itu. Ya, masuk ya, masuk ya. Nah, terus istrinya belanja, istri kan kalau belanja senang dikomentari ya. Habis belanja terus pulang itu dikomentari itu senang. "Bi, saya beli sendal nih, bagus enggak?" gitu. Padahal kita lihatnya wagu banget gitu. Sendal model apa kayak gini. Kita bilang, "Wah, awet, awet." gitu aja kan. Nah, ya enggak bilang bagus tapi bilang awet gitu kan. Enggak bohong juga kan? Awet gitu. Nah, barakallahu fikum. Ya, semisal seperti itu. Istri juga seperti itu ketika suaminya ya, "Naam." Ya. "Mi, papa masih ganteng enggak, Mi?" gitu. Nanti uminya bilang, "Ya, masih ya. Masih." Padahal pasti pas sendirian. Gitu. Nah, ya enggak apa-apa kan begitu. Sehingga tidak terjadi apa? Naam, terjadi konflik. Tidak terjadi konflik. Naam, barakallahu fikum. Ya. Pokoknya pakai hal-hal yang itu tidak dusta, tapi bikin orang bombong gitu. Bikin orang apa? Bombong, seneng ya. Barakallahu fikum. Kan bisa aja nanti dia makan gitu, nanti keluar lagi makan lagi, beli di luar, kan bisa. Ya, enggak apa-apa. Tapi enggak usah status, enggak usah ketahuan. Barakallahu fikum. Nah, ini. Itulah al-kadzib kan haram. Al-kadzib itu kan haram. Dosa besar kalau orang itu dusta. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan laisal kadzab. Bukanlah orang yang dicap pendusta ketika ingin mendamaikan dua pihak. Tersirat makna bahwa jangan sampai bertikai. Jangan sampai apa? Bertikai. Sesuatu yang sifatnya tauriyah, kalimat-kalimat diplomatis itu kan enggak baik kalau dipakai-pakai terus kan? Nah, ayo mangkat OTB. Padahal kudu ngadus OTB. Kan itu kan kalau hal-hal yang seperti itu kan jelek ya. Jelek. Nah, belum mandi, belum apa, kalau ditelepon, wis OTW. Astagfirullah. Ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Tauriyah itu jangan digunakan kecuali dalam bab-bab yang seperti ini. Ya, tauriyah dalam arti diplomatis tadi, ya. Jangan digunakan kecuali untuk islah bainan nas, fil harb. Ya, nah kemudian juga dalam apa? Dalam perbincangan suami dan istri. Jangan sedikit-sedikit tauriyah, sedikit-sedikit tauriyah. Ya, orang akan mengecap kita dusta. Ya, ini orang dusta, begitu. Padahal kita maksudnya apa? Tauriyah. Terlalu sering nanti apa? Buruk. Dan orang kalau terlalu sering tauriyah, tauriyah, tauriyah, lama-lama benar-benar kadzib. Benar-benar apa? Kadzib. Ketika benar-benar kadzib, ya, dia akan tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Karena yang namanya dusta itu tidak akan membiarkan dosa yang lain kecuali disamper, ya. Kecuali diajak. Kecuali apa? diajak. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, dan sungguh yang namanya kedustaan itu akan menjerumuskan pemiliknya pada kejahatan-kejahatan yang banyak. Kejahatan-kejahatan yang banyak, ya. Yang kalau apabila dia langsung jujur, langsung teratasi. Ya. Ka'ab bin Malik ketika ditanya, kenapa enggak ikut perang? Ya, kenapa enggak ikut perang Tabuk? Nah, Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku duduk di depan orang dari ahli dunia selainmu, pasti saya akan lolos. Tapi saya sadar, kecakapanku untuk berbicara tidak akan berpengaruh. Karena kalau saya selamat dari dirimu, tidak akan lama. Falam yalbas illa an yunzilallahu alaika wahyan. Tidak akan lama Allah akan menurunkan wahyu. Tidak akan lama Allah akan menurunkan wahyu membongkar kedustaanku. Wahai Rasulullah, demi Allah. Gentle banget Ka'ab bin Malik itu. Demi Allah. Saya tidak pernah sesiap perang Tabuk ini dalam berperang. Saya bisa beli 2 kuda. Saya posisi masih muda dan kuat. Beliau menyebutkan saya bisa beli 2 kuda. Sahabat beli 1 kuda. Jempot-empotan. Beliau bisa beli kuda 2. Berarti kan kondisi siap secara finansial kuat banget untuk berangkat jihad. Ya, beliau tidak mengatakan saya sudah bisa beli kuda. Disebutkan 2. Saya bisa beli kuda 2. Artinya beliau ingin menyampaikan, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, saya tidak ikut perang itu murni maksiat. Murni dosa. Murni apa? Murni dosa. Dengan kejujuran Ka'ab, beliau menghadapi resiko. Ya, menghadapi resiko. Resikonya apa? Dijauhi orang soleh. Dijauhi orang soleh kan sedih banget. Dijauhi orang soleh itu. Kalau dijauhi orang gak soleh lah, kita seneng, enteng, ya kan? Nah, dijauhi orang kok gak soleh, enteng ya kan? Tidak ngebot-ngeboti pikir. Oh, dia datang guru utang, tok be, ya kan? Nah, terus orang bakal nyaur lagi gitu. Nah, kan malah enteng kalau dia jauhin kita kan enteng. Tapi ini orang soleh loh. Orang soleh menjauhi kita. Rasul gak tanggung-tanggung. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai berhari-hari. Sepupunya saja. Beliau punya sepupu. Namanya Abu Qatadah kalau gak salah ya. Abu Qatadah. Nah. Sepupunya. Beliau sebelum itu terjadi akrab banget. Kemudian Ka'ab mengatakan, wahai saudaraku, saya bersumpah atas nama Allah. Kamu tahu kan saya itu cinta Allah dan Rasulnya. Karena sangat sempitnya itu. Ya, beliau tidak mengenal Madinah seperti kota yang beliau lahir di situ. Karena gak ada orang bisa diajak bicara. Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ka'ab nangis aduh. Dijawab cuman wallahu a'lam terus pergi. Ya. Bukankah kamu tahu Allah, aku ini cinta Allah dan Rasulnya? Wallahu a'lam, tinggal. Ya. Berarti kan jujurnya beliau membawa ujian. Membawa ujian. Tapi begitu ada datang surat dari Ghassan, orang kafir, di situ beritanya, Ka'ab kan pintar nulis, pintar baca, bukan ummi gitu, bukan. Jadi Ka'ab itu punya keahlian nulis, baca kan bisa jadi sekretaris kan. Nah, Ka'ab, kami dengar kamu ini sedang dijauhi oleh teman-temanmu. Udah ke kami aja nanti kami fasilitasi. Ya. Tidak diajak murtad kan? Tidak. Kerja aja sama kami. Fitnah. Beliau lihat, wah ini fitnah lagi ini. Ya. Beliau tutup, langsung beliau buang ke kompor atau pawon. Ya. Biar kebakar, enggak disimpan. Kalau disimpan nanti apa? Bisa dibaca lagi pas imannya turun. Kemudian dibuka lagi. Ya lumayan gitu ya. Nah. Jadi kalau kita punya teman yang bisa bikin futur itu diblokir aja. Ya WA-nya itu diblokir aja, jangan disimpan. Ya, jangan kita sok-sokan lah tuh begitu ahadan, jangan benci siapapun. Jangan seperti itu, ya. Apa yang berpotensi mencelakai kita, buang. Nah, seperti itu. Akhirnya Ka'ab bin Malik melewati waktu ditolong tidak bermuamalah dengan orang kafir. Pada akhirnya apa? Ka'ab bin Malik diturunkan secara spesial ayat di dalam surat At-Taubah yang dibaca sampai kiamat. Sampai mendekati kiamat maksud saya. Jadi Ka'ab bin Malik setiap pembahasan taubat, pembahasan jujur dapat pahala enggak? dapat pahala radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, hikmahnya banyak. Tapi kalau dusta, seandainya dusta, ya, malah jadi munafik bisa jadi. Dosanya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ya. Nah, gitu. Barakallahu fikum. Suami dan istri juga seperti itu. Kalau terjadi kedustaan, ya, nanti akan merembet, merembet, merembet, merembet, merembet. Ya. Nah, pertanyaannya, apa makna panjang angan-angan, gitu ya? Apa makna panjang angan-angan? Karena ini salah satu cara syaitan untuk membuat kita menjauh dari shiratal mustaqim, dari al-haq, dari kesolehan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan harta fai. Pernah mendapatkan harta fai. Wa ja'ala li ahlihi sanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisakan dari jatah yang untuk beliau untuk keluarganya selama setahun. Artinya, perencanaan itu tidak selalu dikatakan apa? Panjang angan-angan, ya. Perencanaan itu nabung, kemudian barakallahu fikum merencanakan, mengumpulkan, itu tidak serta-merta dikatakan apa? Panjang angan-angan. Berbeda kalau kita memang kebutuhan sudah, apa-apa sudah, tapi kita masih banyak karangan gitu loh, masih banyak acara-acara, nah itu baru barakallahu fikum termasuk panjang angan-angan. Jadi hanya sebatas menabung, saya pengen umroh ya, insya Allah dalam 5 tahun ke depan saya umroh lah, saya nabung, itu bukan panjang angan-angan, ya. Kalau umroh kan ibadah Ustaz, ya udah motor tadi udah motor ya. Nah, motor kan bermanfaat juga untuk taklim, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi nabung enggak apa-apa. Jadi nabung enggak apa-apa, itu tidak termasuk panjang angan-angan, ya, pada batas tertentu. Pada batas apa? Tertentu, barakallahu fikum. Nah. Dan orang kalau panjang angan-angan kan jadi sedih, jadi banyak pikiran sih. Dia tuh bikin PR sendiri soalnya. Kalau orang panjang angan-angan itu orang yang rajin bikin PR. Rajin bikin PR. Saya mau gini loh, saya mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Ya, dalam keadaan kematian bisa jadi lebih cepat. Dalam keadaan kematian bisa jadi datang lebih cepat. Jadi nabung, silakan nabung, tapi jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyisakan, ya, untuk keluarganya, ya, nafkah 1 tahun. Nafkah 1 tahun. Ya. Apakah Nabi kurang tawakal? Ya enggak ada sangkutannya. Enggak ada sangkutannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup? Mbah, biasanya tanya, Mbah. Sudah paham semua ya, Mbah ya? Oh, boleh. Mendamaikan dua orang itu baiknya dikumpulkan atau didatangi satu-satu. Nah, itu pembahasan teknis di lapangan saja ya. Bisa dipilih, bisa apa? Bisa dipilih. Artinya kan sebelum dipertemukan, kalau dalam keadaan dipertemukan dalam keadaan belum siap, itu kan kacau. Ya, berdamai itu kan tidak harus langsung bertemu. Jadi dipersiapkan dulu, dibenahi kan gitu, dibenahi, baru kemudian dipertemukan jika memungkinkan. Jika apa? Memungkinkan. Barakallahu fikum. Begitu ya. Ya. Perlu pengalaman, perlu kebijakan, perlu keikhlasan dan perlu apa? Kesabaran. Ya, kalau yang enggak punya itu tahu diri lah, jangan sok jadi jagoan gitu loh. Iya, jangan jadi wasit itu kalau sepak bola itu. Itu sekolah enggak? Sekolah. Ya, makanya memang jadi penengah itu harus apa? Punya ilmu. Wallah ta'ala alam bisawab. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.